Yaitu tempat yang kedua. Atau kalau kita kumpulkan bersama yang sebelumnya, jadi tiga ya. Tiga tempat baru sudah kita lewatkan. Kemudian yang keempat, isman halla qablahul khabar. Yaitu isim yang khabarnya mendahului dia. Isim yang diakhirkan. Apa contohnya? Innalaka la'ajran ya ghaira mamnun. Wa innalaka la'ajran ghaira mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Walina bini. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Masuk ke mana ini? Lamul ibtidanya ke khabar, kalau ini contohnya ke khabar. Fahami ya, yaitu tempat-tempat masuknya lamul ibtida dan juga syarat-syaratnya. Yang di situ dipersyaratkan dengan syarat-syaratnya, dihafalkan syarat-syaratnya. Jadi nanti bisa jadi kita bikin soalnya itu contoh gitu. Ini contoh ini betul atau tidak? Atau diminta untuk menyebutkan contohnya. Kemudian waslu ma bidil hurufi mubtilu i'malaha wa qad yubaqal 'amalu. Wawaslu ma bidil hurufi mubtilu i'malaha wa qad yubaqal 'amalu. Al waw lil istinaf. Wawaslu alwas wawaslu mubtada marfu wa alamatu rafi'i adama dhahira ala akhirih ma usida lafdhuhu mudafun ilayh. Bidi al jar wal majrur muta'alliq bi wasal. Bidil huruf al huruf badal lidi badal lil majrur majrur misluh. Mubtilu khabar li mubtada marfu wa alamatu rafi'i adama adhahirah ala akhirih. I'malaha maful bih li mubtilu isim fa'il ya'mal amal fi'il. Wa i'malah i'mal huwa mudhaf alha domir mutasil mabni ala sukun fi mahali jarin mudhafun ilaih. Wa qad alwaw lil istinaf qad litaqlil yubaqo fi'lul mudhari mabni lil majhul wal fa'il domir mustatir wa naibu fa'ilihi al-amalu naibu fa'il marfu man al-bait dan bersambungnya ma dengan huruf-huruf ini inna wa akhwatuha mubtil itu adalah batalkan amalannya. Dan terkadang diamalkan amalannya. Wa waslu ma bidil hurufi mubtilu i'malaha wa qad yubaqal 'amalu. Ya, bersambungnya ma apa? Aywan. Ma zaidah atau ma kafa. Ya. Bidil hurufi dengan huruf-huruf ini inna dan akhwatnya mubtilu membatalkan i'malaha beramalnya huruf-huruf tersebut. Waqad yubaqal amalu tapi terkadang